بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله setelah kita menyelesaikan pelajaran dari Al-Usulus Sitta Ma'asyarihihi, pelajaran kitab Usulus Sitta lil Imam Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, dan juga telah kita baca syarahnya, penjelasannya yang ditulis oleh Al-Ma'ali Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari kitab yang kedua ataupun bahkan kitab yang ketiga dari apa yang telah kita lewatkan selama Ramadan. Dan adalah pelajaran kita ini ataupun channel ini kita buat pada saat ya masa pandemi COVID-19, sebagaimana yang diharapkan bahkan ditegaskan oleh para penguasa ya, supaya kita ya selama masa penyebaran virus ini untuk tidak berkumpul terlalu banyak. Oleh karena itu ya kita belajar ya dengan cara online seperti ini. Tentu kebaikannya dan keberkahannya tidaklah sama kalau kita duduk di majelis di depan pengajar kita. Akan tetapi demikian ya, keadaan tidak memungkinkan untuk kita ya bermajlis dan berhadap-hadapan di majlis ilmu. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali membaca kitab yang lain dari tulisan karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beserta dengan ya, syarahnya, penjelasannya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang lebih populer dengan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah kitab yang ketiga ini yang kita akan baca judulnya Sittatu Mawadi'ah Minas Sirah. Sittatu Mawadi'ah Minas Sirah, enam ya, tempat dari sirah, itu sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu penyebutan enam ini bukan pembatasan, tapi ini diantara enam perkara yang beliau ya, kumpulkan dalam risalah yang singkat ini, yang seluruhnya tentunya berkaitan tentang pembahasan tauhid ya. Karena Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala ya, ma'ruf bahwasanya beliau mutakhassis ya, bahwa beliau nampak bahwasanya beliau pembahasan kitab-kitab beliau yes adalah kebanyakannya ya, kebanyakannya berkaitan tentang masalah tauhid dan akidah. Jadi beliau ya spesialis akidah, spesialis tauhid. Bukan berarti beliau tidak memahami yang lain. Nah, karena tentunya seseorang yang membangun akidahnya, tauhidnya harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih. Hanya saja kita katakan bahwasanya dalam kebanyakan kitab-kitab beliau, risalah beliau, itu apa? Kebanyakannya ya berkaitan tentang masalah tauhid dan akidah. Nah, ada kitab beliau, risalah beliau berkaitan tentang masalah fikih, ya. Ia menunjukkan bahwasanya beliau tentunya juga seorang fakih. Ya. Beliau juga menunjukkan bahwa beliau tentunya seorang muhaddis, seorang yang memiliki pengetahuan tentang hadis, dan kitab-kitab beliau menunjukkan tentang itu. Ya, hanya saja tentunya ya, para ulama itu memiliki kelebihan masing-masing, dan di antara keutamaan beliau di sini adalah bahwasanya kelebihan beliau, dakwah beliau fokus terhadap tauhid. Ini disebabkan karena pertama, ya banyaknya ya orang-orang yang rusak tauhidnya, akidahnya di zamannya beliau, sehingga beliau pun berupaya untuk memperbaiki kaumnya, ya di negerinya, bahkan ya secara menyeluruh kaum muslimin saat itu di alam ini dalam keadaan tauhid dan akidah yang rusak, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi judul kitab ini namanya judulnya Basittatu Mawadhi'a min As-Sirah. Ada 6 tempat dari sirah, kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah tauhid. Nah. Sebagaimana biasa, boleh memulai kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wa'afa anhu amin. Jadi ini kalimat Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wa'afa anhu al-zahir dari nussakh. Ini dari kalangan para tukang tulis, ya, biru tulis yang memindahkan, ya, memperbaharui kitab ini. Nah, karena tentu beliau tidak akan menggelari diri beliau sendiri dengan lakap gelaran Syekhul Islam. Walaupun na'am, para ulama yang datang setelahnya, mereka mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Syekhul Islam, seorang tokoh dalam Islam, ya. Seorang syekh, seorang yang dituakan, ditokohkan dalam dakwah ini, ya. Terlebih di zamannya beliau, ya, di zamannya beliau, betapa banyak orang-orang yang mengambil istifadah, ya, dari beliau di negerinya beliau, bahkan di luar negeri beliau, ya, termasuk di negeri kita ini, ya, termasuk di negeri kita ini, bahkan, ya, orang-orang yang disebut sebagai pahlawan di negeri ini. Ya, ma'am, ada dari mereka yang merupakan murid dari muridnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, sebut saja seperti disebutkan, ya, sebagai ya, seperti disebutkan ya, dalam sejarah, ya, Imam Bonjol yang ada di Sumatera, mungkin pula ya yang dikenal dengan seseorang dengan nama Haji Miskin dan sebagainya. Mereka disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang belajar ke Makkah dan bertemu dengan murid-muridnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Nah. Beliau mengatakan ta'ammal rahimakallah. Ta'ammal rahimakallahu sittata mawadhi'a min as-sirah. Ta'ammal, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, 6 tempat dari sirah, sejarah hidup perjalanan beliau. Wafhamha fahman hasana, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. La'alla Allah ay yafhamaka dinal anbiya'i litattabi'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadamu, ya, agamanya para nabi, litattabi'ahu, agar engkau dapat mengikutinya. Wa dinal musyrikina litatruqahu, dan semoga Allah memberikan pemahaman kepadamu tentang hakikat daripada agamanya kaum musyrikin, litatrukahu, agar engkau meninggalkannya. Fa inna aktsara man yad'i ad-dina, karena sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama, wa yad'i annahu minal muwahhidin, dan mengaku bahwasanya dia dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wajalla, la yafhamu sunnata kama yanbaghi, tidak memahami sunnah ini sebagaimana mestinya. Inilah mukaddimah dari pendahuluan dari kitab ini. Kita baca penjelasannya. 6. Yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahallahu taala, yang lebih masyhur dengan sebutan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala. Beliau mengatakan, qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, berkata Asy-Syaikh, maksudnya ketika Asy-Syaikh mengatakan qala Asy-Syaikh, berarti maksudnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ya, dalam mukaddimah kitabnya, ta'amman rahimakallahu sittata mawadhi'a min as-sirati wa fahamha fahman hasana. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu, itu mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kayak untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya di masa-masa hidupmu yang akan datang, ya. Ta'ammal rahimakallah, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. 6 sittata mawadhi', 6 mawadhi', 6 tempat, ya. 6 perkara minasirati, dari sirah, kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fahamha fahman hasana, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Nah, dan kadang kalanya ketika kita menyebutkan sirah, ya, kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang bayangannya sebagian orang hanya tertuju kepada peperangan. Ya, peperangan itu bagian daripada sirah, kisah hidup perjalanan beliau. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana selama hidupnya beliau, bagaimana beliau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, apa yang beliau yakini. Nah, itu yang tentu yang paling pokok dari sirah hidup beliau, kisah perjalanan hidup beliau. 6. Dan sekali lagi, 6 perkara ini tentunya berkaitan tentang masalah tauhid dan akidah. 6. Qala as-siratu, qala hafizahullahu ta'ala, as-siratu al-muradu biha siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud dengan kalimat as-sirah, sejarah di sini, adalah tentunya sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya at-tariqa allati kana yasiru 'alayha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dengan sirah kata beliau, hiya at-tariqa, jalan, allati kana yasiru 'alayha ar-rasul, yang beliau tempuh. Ya, pikiran kita jalan maksudnya bukan jalan yang setiap harinya dipijak, tapi maksudnya jalan di sini adalah maksudnya berupa metode yang beliau tempuh, ya. At-tariqatul lati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan metode yang Nabi alaihi salatu wasallam tempuh, mundu bi'ithatihi, semenjak diutusnya beliau alaihi salatu wasallam, ila an tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai beliau atau sampai Allah mewafatkannya, fil ibadati, ya, maksudnya yang berkaitan tentang dengan ibadah, wa fil muamalat, dan yang berkaitan tentang masalah muamalat, itu bagaimana berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang, wa fi da'wati ila Allah azza wa jalla, demikian pula yang berkaitan tentang dakwanya Rasulullah SAW, yang mengajak kepada jalan Allah, kepada agama Allah. Wa fil jihad wal hijrah, demikian pula yang berkaitan tentang jihad dan hijrahnya beliau. Wa fit ta'lim, demikian pula yang berkaitan tentang pengajarannya beliau. Fa kullu af'ali wa aqwali, maka seluruh perbuatan beliau, wa aqwali, dan ucapan-ucapan beliau, wa tasarrufati, dan bahkan segala macam gerak-gerik beliau. Sallallahu alaihi wasallam hiya siratu alaihi salatu wasallam, itulah sirahnya beliau. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sirah, ya, adalah sirahnya Nabi sallam. Itu maksudnya sirah, itu berupa kisah perjalanan hidup beliau yang beliau tempuh selama hidupnya semenjak Allah mengutusnya sampai Allah mewafatkannya, baik yang berkaitan tentang masalah ibadah, muamalah, ya, bagaimana cara berhubungan kepada manusia, bahkan sesama hamba-hamba Allah, ya, demikian pula yang berkaitan tentang dakwah beliau, jihadnya beliau, hijrahnya beliau, pengajarannya beliau, bahkan kata beliau segala tindak tanduk beliau, perbuatan, ucapan, gerak-gerik beliau, seluruhnya masuk dalam kategori sirahnya beliau alaihi salatu wassalam. Wa hadha amrun muhimmun, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Annal muslima yadrusu siratar rasul sallam, bahwasanya sesungguhnya seorang muslim itu, ya, nah, ada merupakan suatu perkara yang penting baginya untuk dia mempelajari sirahnya Rasulullah sallam, kisah hidupnya beliau, kisah perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, min ajli ayyak tadiyabih, supaya dia dapat mengikutinya, supaya dia menjadikan Nabi SAW sebagai, ya, ikutan, panutan. Lianna Allah jalla wa ala qad ja'ala qudwatan lana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi telah menjadikan beliau Nabi SAW sebagai qudwa lana, sebagai suri teladan bagi kita. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Sungguh benar-benar telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, suatu teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga mengharapkan hari akhirat, mengharapkan, ya, hari akhirat berupa surganya. فَهُوَ قُدْوَتُنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, maka beliau adalah teladan kita. Ya. Falnadrus min siratahu. Falnadrus siratahu, maka hendaknya kita mempelajari sirahnya beliau, kisah hidup beliau. Min ajli an naqtadi bihi fi dzalik, supaya kita dapat mengikutinya, mencontohinya. Wa hadha huwa al-matlubu min dirasati sirati wa tafaqquha, dan inilah yang diinginkan. Ini yang dituntut. Ya. Pada saat seseorang mempelajari sirah beliau dan berupaya untuk memahaminya. Walaisal maqsudu anna sirah tuqra'u fi munasabati mubtada'atin misla munasabatil maulid, dan bukan yang dimaksudkan dari sirah, kisah hidup beliau itu dibaca pada saat-saat, ya, momen-momen tertentu yang mubtada', yang diada-adakan, misalnya munasabatil maulid, seperti karena berkaitan momennya dengan apa, hari lahirnya beliau, ya, alias hari ulang tahun, ya, atau bahasa Arabnya hari maulid, ya. Fa inna hadhihi al-qira'ata la tusminu wa la tughni minju, sesungguhnya membaca sirah tersebut pada saat acara seperti itu tidak memberikan manfaat, ya, la tusminu wa la tughni mincuin, ya, tidak membuat orang menjadi apa, gemuk, tidak pula, ya, dapat mengobati seseorang dari rasa rapat lapar, ini maksudnya, artinya itu tidak bermanfaat. Terlebih lagi, ya, ikhwan fillah, yang dibaca pada saat-saat acara maulidan itu kitab-kitab yang tidak jelas, ya, yang berisi dengan kebatilan. Betapa banyak hal-hal yang disandarkan, oh, ini bagian dari kisah hidupnya Nabi SAW, yang itu tidak benar. Jadi membaca sirah ini hendaknya dari sumber yang bisa dipercaya, dari kitab-kitabnya para ulama yang terpercaya, ya, tentunya itu dari hadis-hadis yang sahih. Bahkan apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Ya, adapun membaca, ya, nah, sejarah hanya Nabi SAW dari kitab-kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya, nah, bagaimana latar belakang pendidikannya, ya, maka pantaslah bagaimana orang-orang yang mereka itu setiap tahunnya memperingati maulidnya Nabi, hari ulang tahunnya Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan membaca sirahnya beliau, kemudian mereka, kalau kita ingkari, mereka mengatakan apakah kalian mengingkari untuk kita membaca sejarahnya Nabi SAW, ya kadang itu tidak berubah, yang tidak sholat tetap tidak sholat, yang tidak ke masjid tetap tidak ke masjid, ya ke masjidnya itu pada hari muridnya saja. Nah, pagi-pagi datang kumpul, menjelang salat zuhur sudah bubar, yang tinggal sholat ya yang biasa hadir melakukan sholat jamaah, yang lain kebanyakannya pulang. Waliyadzubillah, akidah juga mereka tidak berubah, ya, ya tidak ada yang berubah sepanjang tahun itu saja, yang intinya sekedar makan minum. Kalau saat ini intinya adalah hanya dijadikan untuk kampanye oleh sebagian orang-orang yang menginginkan jabatan ataupun kursi. Allahul musta'an. Wailah keadaannya yang tidak berhijab tetap tidak berhijab, yang bagi kalangan perempuan, yang tabarruj tetap tabarruj, ya, yang akidahnya Allah di mana-mana tetap itu akidahnya sepanjang tahun, hanya itu toh. Wallahul musta'an. Jadi perhatikan, beliau mengatakan laisal maqsudu anna sirata tuqra fi munasabati mubtada, bukan maksud daripada sirah itu hanya dibaca pada saat-saat ada kaitannya dengan perayaan-perayaan yang diada-adakan, misal munasabatil maulid, seperti berkaitan dengan perayaan maulid, perayaan hari lahirnya Nabi SAW, hari ulang tahun. Fa inna hadhihi al-qira'ata la tusmin wa la tughni min ju', ya, maksudnya ini la tusmin wa la tughni min ju', maksudnya tidak bermanfaat. Lianna laysat litafaqquhi fiha, karena ya pembacaan sirah pada saat itu bukan untuk bertafaqquh, bukan untuk bagaimana bisa kita memahaminya, ya, supaya diamalkan. Wa innama hiya litabarruki, sesungguhnya pembacaan sirah tersebut, itu pun sirah yang tidak jelas tadi, yang kita katakan bahwa dari kitab-kitab yang tidak terpercaya. Naam. Yang kadang dalam bentuk apa? Dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk nyanyian. Kemudian dianggap sebagai itu adalah bagian daripada zikir. Nah, bahkan ada di antara mereka yang akidahnya rusak. Ya, kalau sudah dibaca, ya, naam, asyraka, ya, ataupun kalimat yang semakna dengan itu, kemudian mereka apa? Berdiri, mengatakan, marhaban, ya jaddal Husain, marhaban, ya. Ada di antara mereka berkeyakinan bahwasanya rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir pada saat itu, dan ini sangat batil. Sehingga pun mengatakan marhaba, selamat datang ya jaddal Husain, wahai kakeknya Husain. Husain adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini mengarah kepada orang-orang Syiah. Kenapa tidak dikatakan kakeknya Hasan? Ya, karena orang Syiah itu lebih ya mengkedepankan Husain daripada Hasan. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya Husain ini ya sempat menikah dengan sebagian putri dari kerajaan Persia setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, menikah dengan orang Persia, orang Iran saat ini. Kemudian lahir darinya ya anak-anak beliau, sehingga orang-orang Iran lebih senang kepada Husain karena mereka meyakini bahwa dari anak-anaknya Husain ini ya lahir penerus raja-raja Persia. Oleh karena itu di bendera-benderanya orang Syiah itu yang ada itu tertulis ya Husain, bukan ya Hasan. Ya. Maka orang-orang sufi ini yang merupakan tangga untuk menuju bergabung dengan orang-orang Syiah, ya, lebih senang menyebutkan Ya, marhaban ya jaddal Husain. Selamat datang wahai kakeknya Husain. Ya. Kemudian mereka menggerakkan tangannya. Artinya, ayo tafadhal, silahkan masuk. Ya, marhaba. Itu dibaca pada saat-saat perayaan. Jadi bukan gunanya laisa litafaqquh fiha, bukan untuk mendalami supaya dipaham, untuk diamalkan, bukan. Wa innama hiya litabarruki, sesungguhnya dilakukannya untuk cari berkah saja. Ya, cari berkah. Sehingga di sebagian tempat makanan-makanan yang dibagi itu ya berupa telur, kue-kue, ya. Beras apa namanya itu nasi ketan. Kalau sakit di sini orang bilang sokko ataupun songkolo, ya. Naam, dibagi. Itu istilahnya apa? Barakah, hanya berkah katanya, ya. Naam. Jadi innama hiya litabarruk, hanya cari berkah saja. Jarian alal adah. Ya, artinya kenapa jarian alal adah? Hanya sekedar mengikuti kebiasaan. Pakat, ya tok saja. Naam. Fala tufidu syai'an, maka ini tidak memberikan faedah sama sekali. Lianna takhsisaha bi waqtin mu'ayyan tsumma tutwa, karena ini sesungguhnya menghususkan pada waktu tertentu kemudian setelah itu ditutup kembali. Hadzal amru la yanfa'u wa la yufid, maka perkara ini tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah. As-siratu matlubun dirasatu wa daiman, perkara sirah ini itu dituntut, diinginkan untuk dipelajari secara terus-menerus. Wala naqsudu bi dirasati mujarradu annana naqra'uha min awal ila akhirah wa naqulu qara'na sirah, dan bukan kita memaksudkan mempelajarinya hanya sekedar kita membacanya dari awal hingga akhir kemudian kita katakan saya sudah membacanya, sudah khatam, selesai. Ya. La, tidak demikian. La budda an natafaqqaha fiha wa naqtadi bil rasul sallam fi afwali wa aqwali. Mesti kita harus mempelajarinya, berupaya untuk memahaminya, kemudian berupaya untuk mengikuti Nabi SAW pada perbuatan-perbuatan beliau dan ucapan-ucapan beliau. Hadza huwal maqsud, inilah maksud tujuannya kita mempelajari sirah. Wa qad kataba al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala kitaban 'aziman fi fiqh sirah. Dan sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim telah menulis satu kitab yang sangat azim, yang sangat luar biasa. Ya, kitab yang agung yang berkaitan tentang fiqh sirah. Ya, bagaimana tentang memahami sirah kehidupan beliau, perjalanan beliau. Wa huwa, yaitu kitab itu namanya Pak Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ini apa? Judul kitab beliau, fiqh sirah. Ya, Zadul Ma'ari fi hadi khairil ibad. Zat bermakna apa? Zat bekal. Ya. Al-Ma'ad maksudnya hari akhirat. Fi hadi khairil ibad, tentang hadi khairil ibad. Maksudnya khair hadi berupa petunjuk beliau. Siapa ini? Beliau ini ya, itu sebaik-baik hamba. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Wa kataba ba'dul mu'asirina kitabat minna ma huwa sahih. Dan sebagian orang-orang mu'asir ini, orang-orang di zaman ini, orang-orang belakangan ini, ya, telah menulis beberapa juga kitab berkaitan tentang sirah beliau. Ma huwa sahih wa minna ma huwa sahih. Ada yang sahih dan ada yang jelek. Jelek, bahkan merusak akidah. Ya. Wa minhum man harafa. Wa minhum man inharaf, bahkan di antara mereka ada yang menyimpang. Ya. Wa ja'a bisyirkiyat. Kemudian datang dalam tulisan sirahnya perkara-perkara syirik. Wa hasu 'ala at-tabarruk bil athar. Bahkan di si kitab itu justru mendorong orang untuk bertabarruk, mencari berkah pada bekas-bekas ya peninggalan sebagian orang. Wa ja'ala hadha huwa al-maqsudu min qira'ati sirah, kemudian dia menjadikan maksud daripada pembacaan sirah tersebut. Walakin hadha la 'ibrat tabi'a, akan tetapi yang seperti ini tidak dijadikan sebagai patokan. Li'anna kullan yumfiku mimma 'inda, karena tiap-tiap orang akan mengeluarkan apa yang ada padanya. Alladhi indahu syai'un jayyid, seseorang yang ada padanya sesuatu yang baik, yubtiku syajir, maka tentu dia akan menyimpakan, maksudnya mengeluarkan sesuatu yang baik pula. Walladhi indahu syai'un radiun, yubtiku radian. Dan seseorang yang memiliki yang ada padanya di sisinya sesuatu yang radi, sesuatu yang rendah, sesuatu yang jelek, yubtiku radia, maka tentu dia akan mengeluarkan, menyimpakan apa yang jelek pula. Walhamdulillah, ya segala puji hanya milik Allah. Nas'alullah ayyahdiyana wa iyyakum. Semoga kami memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kami dan kalian. Wa yahdiha ulai ila sawa'is sabil, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka ini yang menyimpang tadi kepada jalan yang lurus. Wa yaruddahum ila al-haq, dan agar Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Wa nahnu la tayyib. Wa nahnu la natanaddaru bihim li'alla yusibana ma asabahum walakin nas'alullah al-afiyah. Wa nas'alullah an yahdiyahum wa yaruddahum ila as-sawabi. Jadi kita doakan mereka ya kepada kebaikan, hidayah. Ya. Nah, supaya kita tidak tertimpa apa yang menimpa mereka. Li alla yusibana ma yusib ma asabahum, agar kita tidak apa? Tertimpa apa yang menimpa mereka, tapi kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya. Nah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan mereka petunjuk dan agar Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Fal maqsudu min dirati sirati Rasul sallam, maka tujuan maksud dari mempelajari sirahnya Rasulullah, sejarah hidupnya beliau yang boleh tempuh, huwa li'tibar wal amal, adalah untuk menjadikannya sebagai i'tibar, sebagai pelajaran, kemudian mengamalkannya, wal iqtida'u bir rasul sallam, dan kita mengikuti, tujuannya agar kita apa, mengikuti Rasulullah sallam. Wa akhdhul ahkami minha, dan mengambil hukum-hukum dari sirah tersebut. Hadha huwal matlub. Ya, inilah yang dituntut, yang diinginkan dari ya pembacaan sirah. Jadi bukan hanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang mereka yang murid hadir sama-sama, tujuannya apa? Mendengarkan. Ya. Sudah itu makan, minum, ya pulang. Kalau masih ada sisanya dibawa pulang. Hanya itu yang sepanjang tahun berjalan. Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, mulai dari pusat sampai ke kampung-kampung, sepanjang tahun seperti itu, ya. Kadang ada penceramahnya, penceramahnya juga tidak beres, ya. Seperti yang beliau katakan tadi, seseorang yang memiliki sesuatu yang baik, dia akan keluarkan yang baik. Sesuatu seseorang yang memiliki yang jelek, dia akan keluarkan yang jelek. Hanya tertawa saja dari awal hingga akhir. Pulang, masya Allah, penceramahnya bagus. Kenapa? Lucu-lucu. Ya, itu saja. Wa'illah, akidahnya tidak berubah. Tauhidnya juga masih rusak. Ya, mu'amalah juga masih rusak. Masih menggunakan uang bank dan sebagainya. Uang riba dan sebagainya. Tidak. Nah, penampilan dari sisi pakaian juga tidak berubah. Yang tetap musbil-musbil, yang bantalon tetap bantalon. Jadi padahal sudah sekian tahun ya memperingati maulidnya Nabi sallam, yang kata mereka di situ dibacakan sirahnya beliau, sejarahnya beliau. Wallahu musta'an. Dari sisi ibadah tidak berubah. Ya, mulai dari takbir sampai salam tidak terlepas dari kebid'ahan. Usolli. Ya. Nah. Setelah salam mendatangkan zikir-zikir yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Jadi palsu. Ya. Membaca sirah hendaknya dari sumber yang terpercaya tentunya, ya. Nah. Li'anna hayatahu, karena sesungguhnya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, kullaha khairun, seluruhnya adalah kebaikan. Li'anna hayatahu kullaha khairun, ya, atau li anna hayatahu kulluha khairun, ya, wa kulluha ilmun, seluruhnya adalah ilmu, Wa kulluha amalun salih, seluruhnya adalah amal salih. Kulluha jihad, seluruhnya adalah jihad. Wa kulluha da'wah, seluruhnya adalah da'wah. Wa kulluha ta'limun, kehidupan beliau seluruhnya adalah pelajaran. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairi al-azimi min jami'in nawahi. Kehidupan beliau adalah penuh dengan kebaikan yang agung dari segala posisi. Kulluha ibadah, seluruhnya adalah ibadah. Fa'alaina an na'tani bi sirah sallam, maka hendaknya ataupun wajib bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita kepada sirah, sejarah hidup beliau. Wa syaihu dan asyaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab ini, akhadha minha, mengambil dari sebahagian dari sirah itu, sittata mawadhi' muhimmah, enam tempat yang penting, ya, wal baqiyah mawjudatun fi sirati sallam, dan yang sisanya masih tersisa, ya, maksudnya masih ada pada ya sejarah hidup beliau. Lakin hadhihi mawadhi'a tata'allaqu bil aqidah, tetapi enam ini kata beliau berkaitan tentang masalah aqidah, berkaitan tentang masalah aqidah, berkaitan tentang dengan masalah tauhid. Nah, hadzal maqsudu min dirasati sirah, inilah tujuan maksud dari mempelajari sirah hidupnya Nabi SAW, sirah, ya. Karena kita terbawa dengan bahasa daerah sehingga kadang ra'nya kita tipis, sirah, sirah, ya. Nah, hadzal maqsudu min dirasati sirah, ini maksud tujuan dari mempelajari sirahnya Nabi SAW, annaka tafhamu dinal anbiya, agar engkau memahami agamanya para nabi alaihi salatu wassalam, tafhamu tauhid litattabi'ahu, agar kamu memahami tauhid agar engkau dapat mengikutinya, wa tafhama asyirka, agar engkau memahami apa itu syirik, min ajli an tatajannabahu, agar engkau dapat menjauhinya. Fala yakfi anna al-insana ya'riful haqq, maka tidaklah cukup bagi seorang hanya mengenali mengetahui kebenaran fakat saja, balla budda ya'riful haqq, bahkan mesti dia mengilmuinya, mengetahuinya, wa ya'rifal batil, dan mengetahui kebatilan, ya'riful haqqa, dia mengetahui kebenaran, min ajli ay ya'mala bi, supaya dia mengamalkannya, wa ya'rifu atau wa ya'rifa al batila, dan dia mengenali kebatilan, min ajli ay yatajannabahu, supaya dia dapat menjauhinya, li'annahu idza lam ya'rif al batil, karena apabila dia tidak mengetahui kebatilan, waqa'a fi, jadi akan terjatuh ke dalamnya, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, fa'anta indama tasiru fi tariqin, engkau jika engkau berjalan, ya, jika engkau sementara, ya, berjalan di satu jalan, wa anta la ta'rifu hadha at-tariq, kemudian engkau tidak mengetahui, tidak mengenali medannya jalan tersebut, wa fi hufrun wa fihi mahalik, ya, di mana pada jalan itu ada hufrun, lubang, wa fiha mahalik, pada lubang itu ada yang membahayakan, bisa membinasakan, rubbama tuhlik wa anta la tadri, boleh jadi engkau akan binasa, engkau bisa celaka dalam keadaan kamu tidak tahu bahayanya jalan yang engkau tempuh tersebut, taqa'u fil hufri, engkau bisa terjatuh ke dalam lubang, wa anta madaraita, dalam keadaan engkau tidak tahu, lakinnaka idza darasta at-tariq, tetapi jika engkau telah mempelajari jalan itu, engkau telah menguasainya, fa'arafta ma fihi minal masalik, maka engkau pun mengenali mengetahui, ya, al masalik, jalan-jalannya. Entar kalau sudah sering, sudah antum tahu, oh, di depan ada lubang, ya, tanpa diberitahu, di depan ada tikungan, di depan ada tanjakan, ini begitu seterusnya, ya, fa'arafta ma fihi minal masalik, maka engkau pun mengenali, ya, pada jalan itu, jalan-jalan yang bisa engkau tempuh, wa ma fihi minal akhtari, dan engkau pun mengenali pada jalan itu hal-hal yang membahayakan. Fa'inna kata kunu ala bayyinah, maka engkau berjalan di atas bayyinah, di atas, ya, satu kejelasan. Tatajannabul mahalik, engkau menjauhi perkara yang bisa membinasakan, allati fit tariq, yang ada di jalan itu. Hadza fil umuril hissiyah, ini pada perkara hissiyah, jalan hissiyah, jalan yang biasa kita lalui setiap harinya. Kata alika fil umuril akadiyah, maka demikian pula dalam perkara akadiyah yang berkaitan tentang masalah akidah, mimba bin aula, tentu itu lebih utama. Kalau di jalan-jalan yang kita tempuh di dunia ini, jalan biasa yang setiap hari kita lalui, itu kita harus berhati-hati, maka tentu meyakini suatu keyakinan yang ini berkaitan tentang surga dan neraka, ya, maka tentu itu lebih utama untuk kita mengilmuinya, untuk kita mengenalinya. Ya, fala budda an ta'rifan batin, maka engkau harus mengenali kebatilan. Ta'rifus syirk, engkau kenali apa itu syirik. Wa ma hi anwa'u, apa itu macam-macamnya, jenis-jenisnya. Wa ma hi asbabu, sebab-sebabnya. Wa ma hi alwasail allati tusilu ilaihi hatta tatajannabaha, dan perkara-perkara apa saja yang bisa mengantarkan ya kepada perkara tersebut, perkara syirik itu, supaya kamu bisa menjauhinya. Yaqulu syair, seorang penyair berkata, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi, aku mengenali syirik bukan untuk berbuat syirik, araftu syarra la lisyarri, ya, aku mengenali kejelekan, kejahatan, bukan untuk berbuat jelek, lakin litawaqqihi, supaya bisa untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa'u fihi, siapa yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus, terjatuh kepadanya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil yaqul, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Kana an-nasu yas'alu yaqulu, beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair dahulu, orang-orang itu, kebanyakan orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu anisyarr, sebaliknya saya bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara yang jelek, berbahaya. Makhafata an aq'ati, karena saya khawatir terjatuh ke dalamnya, ya. Sehingga beliau pun dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah, ya, pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifatis syarr, maka mesti kita mengetahui kebaikan, demikian pula kejelekan, bahaya. Ya, nah, kenali. Ya, tauhid, supaya kita bisa mentauhidkan Allah. Kenali apa itu syirik, supaya kita bisa menjauhinya. Kenali sunnah, ya, supaya kita bisa mengamalkannya. Kenali bid'ah, supaya kita bisa menjauhinya. Jangan hanya sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Ya, kalau disebut kalimat bid'ah, ya, alergi. Tidak mau dengar kalimat bid'ah. Nah, disebut kalimat tauhid senang, tapi ketika diterangkan masalah syirik, bentuk-bentuk syirik, baik dalam bentuk ucapan, bentuk perbuatan, wah, dia sudah mundur, tidak mau lagi. Ya, ini harus, karena dakwahnya Nabi SAW itu yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan orang dari syirik, mengajak kepada sunnah dan peringatkan orang dari kebid'ahan. Ya, baik. Wal ba'du al-yawma yaqul, dan sebagian orang pada hari ini berkata, ta'riful haq, kamu kenali kebenaran. Wa laysa min ad-daruri an ta'rifa ma yudadduhu, dan bukan perkara yang darurat, yang penting engkau mengetahui lawannya. Wa hadha batil, dan ucapan ini tentu ucapan yang batil. Li'annaka idza lam ta'rifil batil yudhillu khafiyan fatadhillu 'anil haq. Ya. Jika engkau tidak mengenali kebatilan, ya, maka kebatilan itu akan yadhillu khafiyan, terus tersamarkan bagimu. Fatadhillu 'anil haq, maka engkau pun tersesat dari kebenaran. La siyama, terlebih lagi, wa du'atus su'i, da'i-da'i yang jelek, wa du'atul dalal, da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Ala isti'dadi, bersiap-siap, li idlalin nas, untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, orang-orang yang saat ini lagi viral, dipiralkan, ya, lagi viral, sedang viral, dipiralkan oleh orang-orang, ya, kebanyakannya apa? Orang-orang ahlul batin, wallahul musta'an. Karena itu adalah dahulu Syekhun Asy-Syaibi rahimahullah mengatakan, sabiqul mujtama, hendaknya kalian berlomba, berpacu dengan masyarakat. Ya. Dan ini ucapan ini tentunya ucapan yang sangat bernilai, maka hendaknya para penuntut ilmu, para duat ila Allah, betul-betul mengerahkan kemampuannya untuk mengerahkan, ya, masyarakat pada kebaikan. Tapi sayang seribu sayang, wallahul musta'an, ya, justru kadang-kalanya di antara kita ini, para penuntut ilmu, justru antara satu dengan lain saling menyerang, dan kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahul musta'an. Baik, ini yang kita baca dulu pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.